Adapun kalau kamu jumpai qurra, apalagi itu talibul ilm, kamu jumpai dengan muka manis, senyum, tapi dianya membalas menjumpai kamu dengan pasang wajah abus, mukanya asam, cemberut, nggak ada senyumnya. Bahkan dia merasa berjasa kepadamu dan ngungkit-ngungkit jasa itu ilmu yang dia ajarkan padamu. Aku yang ngajari kamu. Berapa lama kamu duduk sama aku? Fulan itu aku yang anak didikku. Dia yang aku ajari. Dia yang ini. Yamun. Dia ungkit-ungkit jasa ilmu yang dia ajarkan. Yang semacam ini kata Sa'id, la aktharallah darbahada. Semoga saja Allah tidak memperbanyak yang semisal mereka.